بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah an-nasaih al-musalsalah. Sekarang kita masuk pada nasihat yang ke-26. فأقول سلسلة نصيحتي لطلابي سلسلة نصيحتكو untuk para santriku yang ke-26. Pada nasihat ini sampai pada nasihat yang ke-28, 3 kali nasihat membahas satu tema yang sama, yaitu dhawabit arad al-mukhalif. Ketentuan-ketentuan membantah seseorang yang menyelisihi kebenaran. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa menuntaskan risalah ini. Ya Rasulullah. Fa'akul min dhawabit aratir al-bukhalif. Yang pertama, termasuk dhawabit kaidah-kaidah dalam membantah seseorang yang mukhalif, yang menyelisih bagian pertama. Ini nampaknya akan kita baca saja, sedikit saja keterangan-keterangan yang ada, dikarenakan sudah dibikin 3 bagian dan nampaknya sudah cukup mewakili apa yang diinginkan. Faqul aradtu al-mukhalifi min a'zamil jihad fi sabilillah li'annahu jihadun bil hujjati wal bayan wa la yaf'aluhu illa al-khawwas min ahli al-'ilmi. Membantah seseorang yang menyelisihi, termasuk jihad yang paling agung, jihad fi sabilillah yang paling agung. Sebab membantah orang yang menyelisihi itu adalah jihad dengan hujjah wal bayan. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang khusus dari kalangan para ulama. Jihad itu ada jihadun bisayfi wassinan. Jihad dengan pedang dan tombak. Secara pelakunya bisa dilakukan oleh semua kaum muslimin yang sesuai dengan ketentuan. Tidak harus ulama yang melakukannya. Namun tetap ada ahkamul jihad, hukum-hukum jihad fi sabilillah yang dirinci, yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Namun yang dibahas terkait dengan sang pelaku. Mujahidin yang terjun dalam jihad fi sabilillah dengan saif wassinan, pedang dan tombak. Semua pihak. Ulama'nya, tulabul ilmi, muslimin secara umum. Disebut dengan jihadul awam. Yang kedua, jihadun bil hujjati wal bayan. Berjihad dengan hujjah dan penjelasan ilmiah. Ini ditujukan kepada para ulama. Pelakunya hanya para ulama al-khawas min ahlil ilmi. Dan yang lainnya hanya menukil dari para ulama. Menunggu penjelasan para ulama. Naam. Jihad ini melawan syubhat al-kuffar. Syubhat al-musyrikin. Syubhatnya. Jihad ini pula melawan ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Mematahkan syubhat mereka. Dan semua yang mukhalif. bil hujjati wal bayan. Sehingga secara pelaku ini hanya khusus untuk orang-orang yang berilmu saja. Sehingga dikatakan sebagai jihadul khawas. Naam. Al-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli rahimahullah berkata, aku pernah mendengar Yahya ibn Ma'in rahimahullah berkata, al-dhabu anis sunnah afdalu minal jihadi fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kata Az-Zuhli, maka saya katakan kepada Yahya, ar-rajulu yunfiqu ma lahu wa yud'ibu nafsahu wa yujahid, fa hadha afdal minhu. Seseorang yang berinfak dengan harta bendanya, dia letih, capek, payah berjihad fi sabilillah, ini lebih afdal daripadanya. Kata Ibn Ma'in, qala na'am bikathir. Na'am, lebih afdal, lebih banyak lagi. Lebih lagi sisi keafdalannya. Demikian disebutkan di As-Siyar Lidz-Dzahabi, juz yang ke-10, halaman 5-18. Membela sunnah itu dua macam. Adzabu anis sunnah, bibayani usulis sunnah, dengan menjelaskan usul sunnah. Dan azabu an sunnah biraddi alal mukhalif, membela sunnah dengan membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Itu dinyatakan lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Naam. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada seseorang yang berpuasa, sholat, i'tikaf, itu lebih kamu cintai ataukah dia berbicara membongkar ashabul ahwa'i wal bid'ah? Faqala, maka berkata Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'i fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Apabila dia bangkit untuk salat, i'tikaf, itu untuk kemaslahatan dia pribadi. Tapi kalau dia berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu untuk kaum muslimin. Ini yang lebih afdal. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Di Majmu' Fatawa juz yang ke-28 halaman 231-232. Dan beliau memberikan komentar. Ibnu Taimiyah memberikan ta'lib, fabayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihati fi sabilillah. Maka di sini beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan bahwasanya kemanfaatan ini, yang berbicara tentang ahlul bid'ah, kemanfaatannya umum untuk semua kaum muslim pada agama mereka, termasuk jenis berjihad fi sabilillah. Naam. Hadza wadih. Qaf aqul aradtu 'ala al-mukhalif min a'zami al-a'mal. فلأنه يدخل في جملة من الأصول العظيمة membantah al-mukhalif, membantah orang yang menyelisihi itu termasuk amal yang paling agung, amal yang paling mulia. Dikarenakan ia masuk pada sejumlah prinsip-prinsip yang besar. Minha diantaranya adalah ar-raddu 'alal mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyelisihi termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Lebih tepatnya nahi munkarnya. Yang kedua, ar-raddu 'alal mukhalifi min ad-da'wati ila Allah. Membantah orang yang menyelisihi termasuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dakwah itu ada dua sisi. At-ta'sil wa tahdzir. Dakwah dalam bentuk menjelaskan prinsip-prinsip Islam dan sunnah. Jika dakwah dalam bentuk tahdzir, memberi peringatan-peringatan kepada kaum muslimin dari semua mara bahaya. Ada targhibun wa tarhib. Targhib itu menyemangati kaum muslimin dalam mengerjakan amal-amal kebajikan. Tarhib itu menakut-nakuti muslimin dari semua perkara yang jelek atau yang mara bahaya. Ar-raddu 'alal mukhalif termasuk tahdzir, termasuk tarhib, bagian dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-raddu 'alal mukhalif min lawazimil wara'i wal bara', membantah orang-orang yang menyelisih termasuk konsekuensi al-wala' wal bara'. Wala' karena Allah, bara' karena Allah. Ini termasuk bara' lillah. Barok karena Allah, ghadabun lillah, murkanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ardu al mukhalif min al jirhi wa ta'dil, membantah orang yang menyelisihi itu termasuk bagian jarh wa ta'dil. Ini dimasukkan dalam poin jarh. Bahasa lainnya ta'sir wa tahdzir. Pembahasan sekarang dimasukkan dalam pembahasan tahdzir. Yang kelima, ardu 'alal mukhalif min lawazim al-hubbi fillah wal bughdhi fillah. Membantah orang yang menyelisihi termasuk konsekuensi cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini dimasukkan dalam kategori al-bughdhu fillah. Kebencian karena Allah karena mukhalafahnya. Karena kufurnya, karena syiriknya, karena bid'ahnya, karena penyimpangannya, ila akhirih. Lillah. Termasuk bughdun lillah, kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dikarenakan ar-raddu 'alal mukhalif ini masuk dalam sekian banyak prinsip-prinsip yang agung pada agama ini, maka hukumnya adalah fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-28 halaman 231-232, beliau mengatakan wa mithlu wa immatil bid'ah min ahli al maqalat al mukhalifah lil kitab was sunnah au al ibadat al mukhalifah lil kitab was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al ummati minhum wajibun ittifaq al muslimin. Semisal tokoh-tokoh bid'ah dari orang-orang yang memiliki maqalah yang menyelisihi al-kitab was sunnah atau memiliki ibadah-ibadah yang menyelisihi al-kitab was sunnah, maka menjelaskan kondisi mereka, mentahdzir umat dari mereka wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Naam. Dan kewajiban ini adalah fardu kifayah. Ketika ada yang melakukannya dan cukup, maka gugur kewajiban atas yang lain. Sama dengan hukum asal dakwah ilallah, fardu kifayah. Sama dengan hukum asal al-jihadu fi sabilillah, fardu kifayah. Itu disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam nuniyahnya. Beliau mengatakan hadza wa nasruddin fardhun lazim la lil kifayati. Bal 'alal a'yan biyadin wa imma bil lisan fa in ajizta fa bit tawajjuhi wa du'a'i bi janani. Beliau mengatakan ini dan membela agama kewajiban yang lazim, bukan fardu kifayah, bahkan fardu ain, dengan tangan atau dengan lesan. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan doa, dengan hati. Beliau membawakan fardu ain pada masing-masing muslimin. Tayyib, ini yang fardu ain dengan hati. Adapun yang dengan tangan atau dengan lesan, itu fardu kifayah, fardu ain bagi yang mampu. Adapun terkait dengan jihad fi sabilillah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fardu kifayah. Juga dakwah fardu kifayah, amar ma'ruf nahi munkar juga fardu kifayah. Ada beberapa kondisi dan keadaan di mana bisa berubah menjadi fardu ain atas individu muslim. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Hidayatul Hayara di halaman yang ke-10 menjelaskan min haqqillahi ala ibadih raddu ta'inina ala kitabihi wa rasulihi wa dinih wa mujahadatuhum bil hujjati wal bayan was sayfi was sinan wal qalbi wal jinan wa laysa wara dhalika habbatu khardalin min iman. Termasuk hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya membantah orang-orang yang mencela, yang menta'an kitab sucinya, rasul dan agamanya. Dan berjihad melawan mereka dengan hujjah dan bayan, dengan pedang dan tombak, dengan hati, dan kalbu. Tidak ada lagi di balik itu sebiji debu keimanan. Nah, sehingga dinyatakan wajib. Hukum asalnya fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain atas individu tertentu ketika tidak ada lagi yang mampu melakukannya kecuali dia. Maka barakallahu fikum, dikarenakan ini amal yang besar, termasuk prinsip yang besar, termasuk kewajiban agama yang paling besar, maka perlu adanya dhawabit, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang tampil pada rad al-mukhalif, supaya bantahan dia menjadi perkara yang ma'ruf, dikasih pahala, bukan sebagai perkara mungkar yang mengandung mara bahaya. Fa'akul aradu ala al-mukhalif lahu dawabit azimatun yajibu ala sunni mura'atuha hatta yakuna radduhu ma'rufan yu'jaru alaih. Membantah orang yang menyelisihi itu memiliki dawabit, qaid yang agung, wajib atas sunni untuk memperhatikannya supaya bantahan dia menjadi perkara ma'ruf yang dia dikasih pahala atasnya. Ini penting. Kalau menyelisihi dhawabit ini, maka amal dia tadi membantah mukhalif jadi mungkar. Mengundang, memicu fitnah lebih besar. Haram dia lakukan, berdosa dia dengan itu malah. Maka harus diperhatikan dhawabit-dhawabit berikut. Ini saya ambil dari tulisan yang berjudul Ahammiyatu Raddi 'alal Mukhalif wa Bayanu Jumlatin min Thimarih karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Ini diambil dari mauqi' Syekh Al-Bukhari lbukhari.com artikel. Tulisan yang beliau tulis selesai pada 16 Dzulhijjah 1429 Hijriah yang lalu. Sekitar 13 tahun yang lalu. Sekarang 1442. 13 tahun yang lalu belum menorehkan buku ini. Saya singkat di sini menjadi beberapa poin saja sampai pada nasihat yang ke-28. Tayyib. Fa'akul minha. Di antara dhawabit tadi adalah dhawabitul awal. Dhawabit yang pertama. Al-muradu bil-mukhalifi huwa man khalafal haqqa. Yang dimaksud dengan mukhalif ialah seseorang yang menyelisihi kebenaran. Mubtadi'an kana, baik dia seorang mubtadi' atau sunniyan mukhti'ah, atau dia seorang sunni yang salah. Sehingga kata mukhalif itu umum, syamil, lebih mencakup. Mencakup siapa saja yang menyalahi sunnah, yang menyelisih al-haq. Bisa dia sebagai mubtadi umbal, atau dia sebagai seorang sunni yang mukhti yang salah. Sehingga umum pembahasannya. Kalau ar-raddu al-mubtadi, berarti khusus untuk al-mubtadi'in. Atau ar-raddu ala ashabil ahwa'i wal bid'ah, khusus untuk mereka saja. Tapi kalau ar-raddu ala al-mukhalif, lebih umum. Al-mukhalif man khalaf al-haq. Yang menyelisih al-haq, baik dia mubtadi umbal, atau dia sunni yang mukhti. Naam. Maka, dikarenakan al-mukhalif itu umum, maka cara membantahnya pun juga berbeda. Tergantung siapa yang sedang dibantah. Faqul fulfal mubtadi'u yuraddu alaihi wa tudhadu bid'atuhu. Maka seorang mubtadi' dibantah atas dirinya, dipatahkan bid'ah-bid'ahnya. Wa yudhirul haqqa, dan seorang sunni harus menampakkan al-haq. Niatnya nasihatan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li amatil muslimin. Nasihat bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, dan bagi keumuman kaum muslimin. Dibantah wala karamah. Dipaparkan bid'ahnya. Dijabarkan bid'ahnya. Dipatahkan bid'ahnya dengan hujjah, ilmiah, alkitab, wassunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Dalam rangka nasihah lillah. Bukan ta'yir bukan melecehkan, bukan caci maki, tapi nusuh lillah dalam rangka menasihati karena Allah Azza wa Jalla. Ini mubtadi. Jelas dia sebagai seorang mubtadi. Amma sunni alladhi zahara wa za'a khata'uhu sayratu ghalatuhu. Adapun seorang sunni yang salah, mukhti, dan telah nampak tersiar, tersebar kesalahannya itu, maka dibantah kesalahannya saja. Tapi sebelumnya, walahu haqqun nasihati qabla dhalik, wa tadhkiru sirran qabla nashrati alaih. Tapi dia punya hak untuk dinasihati sebelum itu, diingatkan dengan sembunyi-sembunyi, sebelum disebarkan bantahan kepada dia. Fa in raja'a wa bayyana fa dhalika huwal murad. Kalau dia rujuk kembali dan dia menjelaskan kesalahan-kesalahan dia, itulah yang diinginkan. Wa illam yantasih min ghairi inadin wastikbar. Tapi kalau dia tidak menerima nasihat dengan tanpa inad, dengan tanpa istikbar, maka nusyradu, baru disebarkan bantahan-bantahan tadi. Li'anna al-haqqa 'azz, karena al-haq itu lebih agung, lebih mulia. Wa hadzal raddu 'ala al-kifayati siyanatan lil-haqqi wa nushan li'ammatil ummah. Dan bantahan ini sifatnya fardu kifayah dalam rangka untuk menjaga kebenaran dan menasihati umumnya umat. Dibedakan. Jadi kalau yang salah, yang mukhalif itu seorang sunni, ada proses di situ. Proses munasohah, dinasihati sirron, ada terkir, diingatkan kesalahan dia, mukhalafah dia. Sirron, majlis tertutup, majlis khusus, entah berdua dengan dia atau dengan beberapa orang yang berkompeten dalam bab itu saja. Sirron, munasohah, ketika dia rujuk dan menjelaskan dua, roja'a wa bayyan, rujuk dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dia, ini saya salah ini, saya salah ini, karena ayat ini, karena hadis ini. Menjelaskan secara ilmiah kesalahan dia. Itu yang diinginkan. Kalau rujuk selesai, tidak perlu disebarkan bantahannya. Dikarenakan dia sendiri yang menjelaskan kesalahan dia. Selesai. Tapi kondisi yang kedua, lam yantasih. Dia tidak menerima nasihat. Sudah dikasih nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Dari hati ke hati. Dengan cara yang baik. Lagi yang tausih. Ketika dia tidak menerima nasihat. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama. Tidak ada inat. Tidak ada kesombongan istighfar. Tapi dia kekeh pada prinsipnya dia. Maka disebarkan bantahannya. Supaya orang tahu, ini keliru, ini kesalahan, ini mukhalafah, jangan terlena dia sebagai seorang sunni. Ya. Jangan silau dia sebagai seorang sunni, dia pun juga salah, ini kesalahannya, ini mukhalafahnya. Disebutkan secara ilmiah, membantah kesalahan saja. Tidak ada caci maki, tidak ada pelecehan, tidak ada. Dibantah kesalahan dia. Dan dihormati orangnya. Nah, dan ini hukumnya fardu kifayah, kata Syekh. Dalam rangka menjaga al-haq dan menasihati umat. Dan prinsip al-sunnah, al-haqu a'zam wa akbar wa a'az. Al-haq itu lebih agung, lebih besar, lebih mulia. Fulan sunni rajul kabir lakin al-haqqa akbar minhu. Si fulan tadi yang sunni yang salah, tokoh besar, orang besar, dai besar, memang. Tapi al-haq itu lebih besar di hati kita. Al-haq itu lebih agung di hati kita. Al-haq itu lebih az di hati kita. Dibantah, disebarkan bantahan dengan ilmiah, tetapi tetap masih menjaga kehormatan dia. Keadaan kedua yang bisa kita pahami dari ucapan dari penjelasan ini adalah lam yantasih inadan wastikbara. Tidak menerima nasihat, tapi disertai dengan inad, istikbar, kesombongan, ngeyel, mu'anid, mujadil, mustakbir. Menolak al-haq yang telah gamblang di depan matanya. Menolak hujjah-hujjah, kitab, sunnah, kalamul ulama yang dipaparkan di hadapannya karena kesombongannya, istikbar, inad. Hadza mubtadi. Ini nanti akan berujung kepada vonis dia sebagai seorang mubtadi wal. Ulama yang menentukannya. Proses demi proses, semakin menunjukkan inad, semakin menunjukkan istikbarnya, ujungnya nanti dia dikeluarkan dari daerah ahlus sunnah, masuk kepada kebid'ahan dan penyimpangan. Yang memprosesnya para ulama, yang menghukumi, yang menfonis juga para ulama pula. Thullabul ilm muslimin hanya menukil dari mereka saja. Dibedakan. Naam. Hadza wadih. Maka dari perbedaan muamal dan mauqif ini ada sebuah faedah penting yang bisa diambil. Dan ini sangat penting sekali dan ini hanya dipahami oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang munsif, yang adil. Ini faedah seringkali luput dari ashabul bid'ah. Seringkali luput dari para munharifin. Sering luput dari para maftunin bahkan, masbuhin. Apa itu? Fa'akul, wa mimma sabaqa yataqarrar. Dari apa yang telah lalu menjadi jelas. Ya taqarrar dapat disimpulkan sebagai qarar annahu la talazuma bainar raddi 'alal mukhalifi wat tabdi'. Tidak ada talazum, tidak ada keterikatan, tidak ada saling melazimkan antara membantah orang yang menyelisih dengan tabdi', vonis mubtadi pada seseorang. Kenapa? Faqad yakunul mardudu alaihi mubtadi'an waqad la yakun. Sebab bisa jadi yang dibantah itu mubtadi dan terkadang juga tidak. Kan jelas. Kalau yang dibantah masyhur sebagai seorang mubtadi ombal, maka rad alal mukhalif ini tadi menambahi tabdi'nya dia. Dia sudah difonis mubtadi plus dibantah semua mukhalafat dia. Tapi ada yang sunni di sini tadi. Sunni yang mukhti. Gitu. Maka dibantah kesalahannya dengan tanpa menfonis orangnya sebagai mubtadi. Tidak semua rudud dikatakan tabdi. Wa ma'na dhalik. Anna radda ala al-mukhalifi la ya'ni bid-darurah. Tabdi'al mukhalif. Maknanya adalah bahwasanya membantah orang yang mukhalif, yang menyelisihi, tidak secara darurah, tidak mengandung makna mentabdi orang yang menyelisihi tadi. Jangan salah paham. Ya. Illa in aqada alwiyatal wala'i wal bara'i ala mukhalafatihi. Kecuali kalau dia mengikat wala dan bara atas mukhalafahnya itu. Dia membuat prinsip wala dan bara atas penyimpangannya, atas mukhalafahnya. Dia membenci orang lain ketika berseberangan dengan dia. Dia mencintai orang lain ketika menyanjung dia atau membela dia. Ini baru muncul yang namanya asabiyah hizbiyah. Kafayubadda' wala dhalik. Maka dia nantinya bisa difonis mubtadi atas tindakan tersebut. Atau au khalafal kitab was sunnatul mustafidhah au ma ajma'a alaihi salaful ummah khilafan la yu'dharu fi. Atau keadaan yang kedua, dia menyelisih Alkitab wa sunnah yang mustafidah, atau menyelisih apa yang disepakati oleh salaful ummah dengan khilaf penyelisihan yang enggak ada uzur bagi dia padanya. Fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, maka dia disikapi sebagaimana disikapinya ahlul bid'ah. Kalau dibilang keadaannya, dia dinyatakan kelah telah keluar dari daerah sunnah, dia masuk dalam ranah bid'ah wal inhirafat wal dhalalat, dan mungkin nanti para ulama memfonis dia sebagai mubtadi. Proses tadi yang namanya terkait dengan mukhalif yang sunni. Hadza wadih. Ini cukup jelas. Dan secara contohnya banyak. Di kalangan para ulama'una wa masyaikhuna, mereka biasa munaqasah ilmiah, dialog ilmiah, rudud ilmiah, saling pandang membantah secara ilmiah, dalam perkara fiqih, dalam perkara-perkara yang lainnya, secara ilmiah. Dan mereka semuanya ulama sunnah, tidak ada yang mentabdi' sesama yang lain. Tidak ada. Dan itu sangat banyak sekali. Naam. Dicontohkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, menyelisihi gurunya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Bamal Syekh tentang masalah talaqus salat bil abdul wahid, talak tiga dengan satu lafad, saling munakosa antara mereka berdua. Syekh bin Baz juga membantah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam masalah, dalam beberapa masail, di antaranya meletakkan kedua tangan di atas dada setelah bangkit dari rukuk, juga terkait dengan yang lain-lainnya. Syekh Albani juga membantah Syekh bin Baz. Rudud ilmiah antara para imamus sunnah, dan tidak ada satupun di antara mereka saling mentabdi. Ini menunjukkan fiqihnya para ulama, menunjukkan kedalaman ilmunya para ulama, kedewasaan para ulama dalam masalah yang seperti ini. Nah, kecuali dua hal yang disebutkan. Yang pertama, ketika satu, dia mukhalafatus sunnah. Dia inat wastikbar ala mukhalafatih. Kemudian dia membuat al-wala' wal-bara' atas mukhalafahnya. Atau dia menyelisih kitab sunnah yang mustafidah, menyelisih apa yang sepakat dari para ulama dan khilafan la yu'dharu bih. Ketika ini, maka muncul yang namanya taklid, muncul yang namanya ta'assub pada dirinya, maka muncul yang namanya hizbiyah. Di situ, dia dikatakan sebagai mubtadi, keluar dari da'iratus sunnah. Kana sunniyan thumma sara mubtadi'a. Dulunya sunni, tapi sekarang mubtadi'a. Dulu disikapi sebagai ahlu sunnah, maka sekarang disikapi sebagai ahlu bid'ah. Ini penting untuk dicermati oleh kita semua, gitu loh. Nah, termasuk dalam bab ini at-tahdzir. Itu. Tidak semua tahdzir itu dimaknakan dengan tabdi'. Karena tahdzir itu umum, at-tahdzir minasyarr, dari kejahatan, dari kejelekan. Terkadang terkait dengan perkara prinsip, terkadang terkait dengan masalah akhlakiyah. Terkadang yang ditahdzir itu mubtadi' undzal, terkadang yang ditahdzir untuk orang yang fasik, terkadang yang ditahdzir sayyul khuluq, orang yang buruk akhlaknya, dan dia bukan sebagai ahlul bid'ah. Ada muhim jiddan. Ini hanya ahlus sunnah yang bisa memahaminya dengan baik. Hizbiyun mumayyi'un ahlul fitan fatanun masyfuhin, tidak bisa memahami ini dengan baik. Ketika mereka dibantah kesalahan-kesalahannya oleh ahlu sunnati wal jama'ah du'atus sunnah, mereka langsung merasa, wah, mereka menyikapi kami sebagaimana ahlu bid'ah. Mereka menyikapi kami seakan-akan kami ini munharif. Padahal masih proses. La yahada. Terkadang orang yang dibantah itu memang mubtadi umbal. Indahil amr. Terkadang yang dibantah itu seorang sunni yang mukhti. Sunni yang dalam proses gitu. Dan itu enggak mengandung makna tadi. Nah. Allahul musta'an. Sebagian ahlu sunnah, sebagian sunni ketika jatuh dalam sebuah kesalahan, jatuh dalam sebuah mukhalafah, dinasihati, tidak kunjung rujuk, malah semakin membuka pintu fitnah tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Ketika dia dibantah kesalahannya, dibantah mukhalafahnya, uring-uringan, dan kemudian dia sadar terujuk, malah marah-marah uring-uringan, wah saya disikapi sebagaimana bid'ah, ada penyikapan kepada saya disikapi sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang mubtadi, ila akhiri. Ya hadza ifham, tidak semua tahdzir dengan mana tadi. Tidak semua rad alal mukhalif dimanakan dengan tabdi'. Tergantung keadaannya masing-masing. Tergantung al-merdud alih masing-masing. Siapa yang dibantah? Dan semestinya orang yang dibantah sadar. Muhasabah, mawas diri, tahu diri. Segera dia taubat, rujuk dari kesalahannya. Bukan kemudian menyalahkan orang yang membantah. Atau menyalahkan orang yang menyikapi. Menuduh mereka ekstrim, radikal. Dikatakan memiliki sikap yang keras kepada dirinya. Dia dikatakan sebagai mubtadi. Dikatakan sebagai munharif ila akhiri. Anta ma tafham. Dikarenakan mukhalafah yang ada pada dirimu. Dikatakan fitnah yang ada pada dirimu. Akhirnya pemahaman tentang prinsip al-sunnah terkaburkan atas diri kamu. Tidak semua rad al-mukhalif dikatakan tabdi. Tidak semua tahdzir minasyar dikatakan sebagai tabdi. Maka yang juga dinasihatkan kepada al-sunnah salafiyun, terutama du'atul sunnah, di dalam ar-raddu al-mukhalif juga harus dibedakan caranya. Ketika dia membantah seorang yang mubtadi umbal, ada caranya. Orang tahu dengan cara dia membantah, ini yang dibantah oleh bid'ah. Dan dia harus menggunakan usul yang lain, cara yang lain ketika membantah seorang sunni yang mukhti. Sunni yang mukhti. Sehingga orang itu tahu yang dibantah kesalahannya. Dan yang dibantah masih sebagai arus sunnah. Wallahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua. Sehingga dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, Allah anugerahkan kepada semuanya sabat ala sunnah, istiqamah ala sunnah, dan al-fahmus sahih li usuli ahli sunnah. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya. Melindungi kita semuanya dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Wallahul musta'an. Dan ketika jatuh dalam perkara mukhalafah syar'iyyah, segera rujuk dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas maufid yang kedua yang saya masukkan pada silsilah nasihat yang ke-27. Taktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.